illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin. Masyarakat muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bahasan kita berjadi di kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Wakil Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa lahumā an Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, hadis dari sahabiyah Ummu Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yawmal qiyamati alladziina yudhayyi'uuna fi khalqillah. Yang paling kerasnya manusia mendapatkan azab di hari kiamat yaitu orang-orang yang menyaingi dengan gambar-gambar mereka, menyerupai apa yang Allah SWT ciptakan, itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kala syarih rahimahullah ta'ala telah asal ijma' keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yukhbirunan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna haula'il musawwirina alladziina qasadu fi taswirihim musyabahatan Allahi fi khalqihi. Hum asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah wa a'tamuhum 'uqubatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang menggambar, yang mereka bertujuan dengan gambar-gambar mereka menyerupai, menandingi Allah SWT dalam penciptaan makhluknya, maka mereka adalah orang-orang yang paling keras mendapatkan azab di hari kiamat, dan orang-orang yang paling besar mendapatkan iqab siksaan. Li'anahum akbahun nasi adaban ma'allahi wa ajra'ahum ala maharimillah. Karena mereka para pelukis, para penggambar yang bertujuan untuk menyaingi, menyerupai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang paling buruk adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling lancang terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidza istahaqqu ma dzikiru min al-azabi jazaa'a wifaqa. Sehingga dengan demikian mereka berhak mendapatkan apa yang telah disebutkan dari azab sebagai balasan yang setimpal. Kala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, At-taglidu fi tahrimi taswir, kerasnya dalam pengharaman menggambar, haramnya sangat keras keharamannya dalam perkara menggambar. Hasannya yang kedua, bayanu illati tahrimi taswir, keterangan ajana illah sebab diharamkan taswir atau gambar. Itu apa? Mereka bertujuan untuk menyaingi, menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Asalisa tafawutul azabi yaumil qiyamati bi tafawutiz dzunubi, beragamnya azab di hari kiamat ini tentunya sesuai dengan ragamnya dosa, ragamnya dosa-dosa. Tentunya apa? Tentunya ini bisa diambil faedah juga bahwasanya menggambar termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Yaitu menggambar makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa. Mula sahabat hadis ilal bab kesan hadis yang terhadap bab Hesudah lal hadisu ala tahrimi taswir, gimana hadis ini menunjukkan atas haramnya menggambar, itu menggambar makhluk hidup. Mula sahabat hadis ini ditauhid kesuaian hadis terhadap tauhid Hesu haram al hadisu taswira li'annahu musyabahatun li khalqillahi, dimana hadis ini mengharamkan menggambar karena ini bentuk menyaingi, menyerupakan, menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi, dan perbuatan tersebut merupakan mempersekutukan Allah SWT di dalam perkara rububiyah, Allah SWT yang mencipta, mengatur dan memberi rezeki. Mula hadza sebagai perhatian, yakunul musawwiru asaddun nasi azaban yawmal kiamati idha sana'a asurata ditu'bada, musawir pelukis yang di sana disebutkan adalah orang yang paling kelas mendapatkan azab di hari kiamat, yaitu apabila pelukis tersebut memang dia membuat gambar yang akhirnya nanti diibadahi, gambar yang akhirnya diibadahi, membuat patung akhirnya diibadahi, dimintai berkah, diberikan sesajen, diberikan apa, sesaji-sesaji. Ini bentuk peribadatan kepada gambar. Di anna bidzalika yakfuru, karena bentuk perbuatan demikian adalah bentuk kekafiran, dia kafir. Al-Qasada bitaswirihi mudahatan khalqillahi, atau dia di dalam menggambar dengan suatu gambaran bertujuan untuk menandingi, menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mustahiqqun lil azab, maka sebenarnya dia berhak mendapatkan azab. Ya billah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan bahwasanya gambar yang mengakibatkan pelukisnya ini mendapatkan azab yang keras, azab yang paling keras nanti di hari kiamat adalah gambar makhluk bernyawa. Kemudian dengan gambar tersebut akhirnya diibadahi. Atau dengan menggambar dia bertujuan untuk menandingi atau menyaingi makhluk Allah SWT. Maka ini perbuatan yang akan mendatangkan azab yang besar di hari kiamat. Kalau sekarang orang enggak susah-susah melukis gitu. Gambarnya sudah canggih. Satu kali pencet bisa menggambar persis sama. Dengan memoto dan hasilnya sama, lukisan dengan foto sama, tetap namanya gambar. Betapa banyak orang yang beribadah mengibadahi foto ya. Foto dibaca saja tapi dupa. Ibadahnya orang mana? Cina, penghujung. Beribadah kepada arwah dan umum yang dengan memacang foto. Animisme atau dinasmi nisme namanya apa? Animisme beribadah pada arwah. Ya. Sampai sekarang aja, bukan zaman dulu, zaman yang canggih sekarang mereka beribadah seperti itu. Iya. Rasiah juga seperti itu. Gambar imamnya rukuk di situ. Rukuk di hadapan, foto imamnya. Bentuk peribadatan pengagungan dan dengan muatan beribadah dengan minta berkah. Sekarang banyak model-model seperti itu. Sehingga apa? Dari dulu sampai sekarang yang mana gambar tetap sebagai suatu wasilah yang bisa menyesatkan manusia. Sehingga bukan zaman dulu saja, sampai nanti akhir zaman fitnah gambar itu terus ada. yang banyak menggelincirkan manusia, apakah itu gambar satu dimensi atau dua dimensi atau tiga dimensi. Tiga dimensi berarti patung ya. Dua dimensi apa? Dua dimensi apa? Dua dimensi itu relief. Gambar timbul relief. Ini dua dimensi. Kalau foto satu dimensi. Enggak timbul. Sama saja. Tetap akan mengakibatkan terfitnahnya manusia ke dalam kesyirikan ulangnya bila. Sholat di masjid dipampang apa? Foto apa? Wali Songo. Lama-lama nanti niatnya berbelok bukan kepada Allah tapi kepada apa yang dilihat. Bahaya yang seperti gambar benar-benar fitnah besar. Iya banyak sekali dan sekarang tren. Ini mungkin masih ada alim di sebagian mereka. Kalau tidak ada, bagaimana jadinya? Makanya seperti apa? Seperti gereja, nyembah dan Yesus sama gambar atau dimintai berkah, dimintai syafaat, dimintai wasilah sama, persis. Gak gambar benar-benar dari dulu sampai sekarang. Fitnah manusia terjatuh ke dalam kesulitan yang besar, sehingga tidak diremehkan dan tidak diantengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa lahum an Ibnu Abbasin, dan juga hadis dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, seluruh musawwir, para pembuat gambar berada di neraka, yaitu para penggambar makhluk-makhluk bernyawa. Dalam rangka apa? Ini tadi menyaingi makhluk Allah SWT, mengadakan perkara-perkara yang baru yang akan menyebabkan berfitnahnya manusia ke dalam kesyirikan. Yaj'alu lahu bikulli suratin suwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Sehingga Allah SWT menjadikan dari setiap apa yang telah dia gambar di dunianya oleh Allah SWT benar-benar diberikan roh, diberikan roh, sehingga gambar tersebut benar-benar bisa hidup sebagai makhluk Dalam rangka apa? Dalam rangka makhluk yang digambar itu nanti untuk menyiksa para penggambarnya. Jadi sebanyak seberapa dia menggambar, sebanyak itu pula gambar-gambar yang dia ciptakan nanti akan menyiksa. Kala syarih rahimahullah ta'ala usyarakat ijmali keterangan secara global di dalam hadis sahih tersebut. Lama kanal musawwiruna atbahun nasi adaban ma'allahi wa ajra'ahum ala maharimillah akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annaku la man yusawwiru suratan fa innallaha yunfiqu fiha ruhan yaumil qiyamah. Para penggambar, para pelukis ini adalah orang-orang yang paling jelek adabnya kepada Allah dan manusia yang paling lancang menerjang larangan-larangan Allah SWT. Larangan apa? Larang tidak boleh menggambar. Untuk yang bernyawa kok dia menggambar berarti apa? Menerjang larangan Allah SWT. Maka Nabi SAW menghabarkan sesungguhnya setiap seorang menggambar dengan satu gambar, maka Allah SWT meniupkan ruh ke dalam gambar tersebut pada hari kiamat, sehingga gambar yang dahulu di dunia ini mati, nanti di hari kiamat menjadi hidup. Semayusallitu alaihi tilkas surata watu'azibuhu finnari jaza'an ma'amilah. Kemudian gambar tersebut menguasai para pelukis tersebut. Sebagaimana bentuk gambarnya dan makhluk dari gambar tersebut akhirnya mengazab dirinya di neraka sebagai balasan apa yang telah dia kerjakan. Lidha fa inna 'ala kulli musawwirin ayyatakillaha 'azza wa jalla. Maka dengan ini hendaklah seluruh pelukis, para pembuat gambar, hendaklah bertakwa, takut kepada Allah azza wa jalla. Wa ayyatruka hadhihi mihnata. Hendaklah dia meninggalkan al-fasisah, meninggalkan pekerjaan yang hina, yang jelek, yaitu dengan menggambar makhluk hidup. Fa innallaha sayu'awwiduhu khairan minha. Kalau dia si pelukis tersebut mau meninggalkan pekerjaannya yang jelek, tentunya Allah SWT akan mengganti pekerjaannya yang lebih baik daripada pekerjaan menggambar, membuat gambar. Li anna man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, takut karena Allah, takut karena keharaman Allah SWT, maka Allah SWT akan mengganti. sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Gimana nih, ini satu bingkai ini jutaan nih, gak main-main, mahal, mana bisa kerja senantian katanya. Satu bingkai bisa dijual 5 juta, 3 juta. Terus nanti saya kalau bekerja itu kerja jadi apa? Gak bisa apa-apa, misalnya pilih gambar saja. Dan kalau sementara kan memberikan pekerjaan yang lebih baik, halal. Nanti ide dan itu adalah masa apa? Alasan atau kekhawatiran para penggambar yang susah atau meninggalkan pekerjaannya. Pekerjaan sudah enak, dapat uang banyak, tidak usah capek-capek. Namun ini pekerjaan yang terlarang, pekerjaan haram, maka anda lagi tinggalkan dalam rangka takut terhadap azab Allah SWT. Kala syarih rahmahullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu taswiri zawatil arwah, haramnya menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, ya. Apakah itu menggambar manusia, menggambar hewan, menggambar malaikat, menggambar jin, setan, hantu. Juga apa? Juga makhluk-makhluk bernyawa, tidak boleh. Sana yang kedua, jawazu taswiri ghairi zatil arwah. Beda yang kedua, bolehnya menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Boleh menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Gambar rumah, gambar masjid, gambar bangunan arsitek. Kita mendatangkan uang banyak. Menggambar struktur bangunan, gedung, jembatan, seperti ini boleh. Menggambar pemandangan gunung, sawah. Asalnya yang kedua, al-jaza'u min jinsil amal, balasan perbuatan itu sesuai dengan amalnya. Yaitu Allah SWT menyiksa para pelukis, para penggambar dengan apa yang dia gambar, sama apa yang dia tanda. Ar-Rabi'ah yang keempat, tahrimu kasbil al-musawwir li'anna al-amala idha khurrima khurrima kasbuhu. Yang keempat, haramnya pekerjaan menggambar, karena apabila pekerjaan itu diharamkan maka hasilnya juga haram. Kalau pekerjaan itu diharamkan maka hasil dari pekerjaan itu juga haram. Munasabat hadis al-bab kesun hadis ini terhadap bab haitsu dal hadis at-tahrim at-taswir fi zawatil arwah. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Menggambar makhluk yang bernyawa. Munasabatul hadis ini tauhid tasun hadis ini terhadap tauhid aisu harrama hadisu at-taswira li anna dhalika musyabahatun li khalqillah wa dhalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Di mana hadis ini mengharamkan gambar, menggambar, karena yang demikian bentuk menyerupai atau menyaingi makhluk Allah SWT. Dan ini adalah bentuk mempersekutukan Allah SWT di dalam rububiyah Allah SWT, terkhusus Allah SWT yang mencipta makhluk-makhluknya. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa lahuma an ibni Abbasin marfu'an. Hadis masih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang menggambar satu gambar di dunia, kulifa ayyan fukha fiha ruha, maka dia akan dibebani, disuruh untuk meniapkan ruh gambar tersebut. Walaysa binafikhin, sedangkan orang tersebut tentunya tidak bisa menyekan roh. Ayo hidupkan gambarmu, ayo hidupkan gambarmu. Tidak bisa, manusia tidak mempunyai, tidak bisa menyekan roh. Ini bentuk pelecehan Allah SWT kepada para penggambar. Yang akhirnya Allah SWT apa? Tiupkan roh gambar tersebut. Karena orang tersebut tidak bisa menyiapkan roh, maka Allah SWT tiupkan roh. dalam rangka untuk apa? Gambar dulu untuk menyiksa para penggambar tersebut pelatihan bilang. Kalau syarah rahimahullah ta'ala asyarah ijmali keterangan secara global di dalam hadis tersebut, yukhbirunan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man sawwara fitnya suratan min zawatil arwahi fa inna Allah azza wa jalla yulzimuhu yawmal qiyamati bi ayyin fukha fiha ruhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, sesungguhnya barang siapa yang menggambar satu gambaran di dunia dari makhluk bernyawa, maka sungguhnya Allah SWT akan menyuruh orang tersebut pada hari kiamat untuk meniupkan roh ke dalam gambar tersebut. Waqad 'alima Allahu anna al-musawwira la yastati'u bidzalik. Bidzalik. Dan sungguh tentunya Allah SWT telah mengetahui bahwasanya para penggambar tentunya tidak akan bisa melakukannya. Kalau bidzalika ta'jizan wa tawbikhan lahu. Dan hanyalah Allah SWT menyuruh orang tersebut untuk menyiapkan roh dalam rangka untuk apa? Menghinakan dia, melemahkan dia. Wa izharan li hiqaratihi wa da'fihi. Dan Allah SWT menampakkan bahwasanya mereka para pelukis adalah orang-orang yang terhina dan orang-orang yang lemah. Kenapa? Berusaha menyamai, menyaingi makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dirinya. Qala syarih rahimahullah taala al-faid. Faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, al-ula yang pertama, tahrimu taswiri dzabatil arwahi, haramnya menggambar makhluk bernyawa. Asani yang kedua, jawazu taswiri ghairi dzabatil arwah, bolehnya menggambar makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa. Asalisah al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Munasabat al-hadis ini bab kesuan hadis ini terhadap bab hai sudal al-hadis ala tahrimi taswiri dawatil arwah, di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menggambar makhluk bernyawa. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Kaisu harrama hadisu taswira li'anna zalika musyabahatun li khalqillahi. Gimana hadis ini mengharamkan menggambar? Yang demikian ini karena bentuk menyaingi, menyerupai makhluk Allah SWT. Wadzalika syirkun fil rububiyyah, yang demikian perbuatan tersebut termasuk mempersekutukan Allah SWT di dalam rububiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapatkan disampaikan kepada kelompok Muslim Allah Alhamdulillah.